super, lemparamu pancen super, resik atau ranti laler, yen rapet setino neng sirah glier. Durung ngandemok wani panjer modal bensin seliter, montor aku tak starter, tak ampiri ayo kacang mutar-mutar. Hati wasa aku dan danam lipit, rambut aku lengane pomit, malah aku elu ngoplanting ora pamit. Met met met met Vera tamu lawak, enggone ku mikir neng awangan rusak, rusak jawab ponder sing apa pelalam per.